Seorang pelanggan ingin mengambil insurans berlandaskan syariah tapi telah apply merata tempat, reject belaka. Beliau pun kemudian apply yang non-islami tapi lulus. Adakah ianya dikira darurah? Adakah orang yang tolong mendapatkan tersebut mendapat komisen yang halal? Seorang yang sedang semayang mayang maghrib, dia dah habis baca Fatihah, datang orang tepuk bahu untuk jadi makmum, adakah dia perlu ulangi baca Fatihah tersebut? Baik, dia kata dia apply insurans berlandaskan syariah tak dapat, tapi apply yang konvensional dapat, adakah darurah? Kita tanya balik, insurans ini darurah ke tidak? Insurans yang darurah, insurans untuk sambung roadtax kenderaan, itu darurah. Bila kita tak masuk insurans, boleh tak sambung roadtax? Bila tak boleh sambung roadtax, susah kita nak berjalan. Nah, tapi kalau kita ni dalam kehidupan saja, kita tak masuk insurans nyawa, susah tak kita? Tak susah, bukan darurah. Nah, dia darurah ini orang yang terkepit membahayakan diri dia. Nah, cuma kita nak pesan bagi yang masuk insurans, kadang-kadang jadi siri, kena jaga. Sebab bila dia masuk insurans, dia rasa kalau ada apa-apa berlaku ke dia, anak bini dia tak susah dah. Orang ni rosak Islam dia, akidahnya telah rosak. Jaga, dengan sebab insurans ramai orang batal akidah. Insurans ambil cara yang betul, harus pada syarak, tapi jangan gadai akidah. Walaupun kita ada 50 bilion punya insurans, kita yakin Allah belaka yang memberi senang atau susah bila ada apa-apa berlaku. Jangan yakin dengan syarikat insurans. Bila yakin dengan syarikat insurans, sudah ada dua Tuhan pada alam ini. Allah se, syarikat insurans se. Yang segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tengah semayang, lepas tu ada orang mari tepuk bahu dia. Adakah dia kena baca semula Fatihah? Jawabnya, bila kita nak jadikan orang tu imam kita, jangan kacau dia. Kita hanya berdeluk di sebelah kanan, Allahu Akbar, dia niat jadi imam, kita niat jadi makmum. Tidak disuruh cuik-cuik bahu imam. Yang ada hanya satu saja masalah, bila kita pergi, sah telah penuh. Jaga kita nak semayang seorang di belakang, makruh. Maka hendaklah semayang di belakang orang yang kita rasa dia tahu hukum ni. Allahu Akbar dan cuik. Lepas cuik atau tepuk bahu, sunat dia undur untuk semayang bersama dengan kita. Ini saja ada dalam kitab-kitab hadis dan kitab fiqh. Tak ada ulama kata kita nak semayang jadi makmum, dicuik tu imam. Ni semua ni adalah rekaan orang Melayu saja. Kita pergi surah, kita tengok, oh cuik gitu, ha. Itu pun buat, tak ada dalam hukum. Bila kita buat, ada budak pula tengok, oh cuik gitu, siapa learning? Jadi macam ada hukum dalam kitab-kitab, padahal tak ada. Neh, tak payah cuik, takbir saja. Maka yang di depan jadi imam, sunat niat imam, tidak wajib pun. Neh, yang cuik hanya kita, masalah seorang belakang sah makruh. Nabi kata, lepas mutakbir hendaklah mutarik, ya juru mana tarik dengan pelahang, jangan tarik kuat geluli batin. Nah, tu saja ada dalam hukum Islam. Takbir dulu, Allahu Akbar. Nah, lepas tu tarik. Yang kena tarik, sunat undur ke belakang. Kalau dia tak undur, tidak haram, makruh. Bila dia undur, dapat pahala, ta'awanu alal birri wat taqwa. Nah, tapi bila dia undur, jangan kita pula masuk kat silah tu. Faham tak? Jadi gocohannya lagi. Tapi sebelum undur, boleh paling. Bila kita tengah mayang, ada orang cuik, boleh tengok. Sebab kadang-kadang undur-undur tak ada orang.